Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, kita selesai dari pembahasan isim. Isim ada yang zahir dan ada yang dhamir. Dhamir ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Muttasil ada yang baris dan ada yang mustatir, dan mustatir ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Isim zahir contohnya apa ya? Ubaidah. Zaidun. Baitun. Dhamir yaitu kata ganti. Kata ganti dari sesuatu yang zahir. Ya, ini apa? Muhammad misalnya, Muhammad. Muhammad diganti dengan ana. Ya, yaitu maksudnya saya Muhammad, kemudian saya ngomong ana. Nah, ana ini menggantikan siapa? Muhammad. Atau dia, buah. Buah ini menggantikan sesuatu yang gaib. Ya, yang dibicarakan. Buah maksudnya siapa? Muhammad, tapi dia tidak ada di sini. Huwa sahibi, sahabatku misalnya. Atau dia menggantikan dari yang zahir, enggak mesti orang, ya benda juga. Ya dia pakai kata ganti juga. Ya, seperti masjidun. Masjidun apa kata gantinya kalau dia apa? Pakai apa? Huwa. Huwa ba'idun misalnya. Maksudnya huwa apa ini? Masjid. Huwa ba'idun. Masjid itu jauh. Ya. Atau untuk mu'annas, misalnya bakaratun, sapi. Hiya saminatun. Ya. Hiya saminatun. Ya. Sapi itu gemuk. Dia gemuk. Ya. Nah, kalau banyak juga, huma. Kalau dua, huma. Misalnya dua rumah. Baitani, kata gantinya apa? Ya huma. Huma kabirotan, huma kabironi. Ya dua rumah itu keduanya besar. Kalau kata benda yang tidak berakal, kalau banyak kata gantinya apa? Kata gantinya hiya. Bukan hunna, bukan, tapi hiya. Jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal, kata gantinya itu hiya, bukan hunna. Hunna itu untuk perempuan yang banyak tapi berakal. Ini untuk kata ganti banyak tapi yang berakal. Tapi kalau yang lafadznya mu'annas banyak, itu pakai hiya. Misalnya kutubun. Kutubun itu kitab-kitab. Berapa? Banyak. Kutubun. Pakai hiya. Misalnya hadihil kutubu. Ini adalah kitab-kitab. Hiya alal maktabi. Pakai hiya. Hiya, dia, yaitu kitab-kitab, alal maktabi, di atas meja. Al-masajidu misalnya. Al-masajidu artinya apa? Masjid, masjid banyak. Ghairu akil. Ya, kata gantinya pakai hiya. Masa, mu'annas. Iya, sama saja. Iya, jamak ghairu akil yaitu untuk mudzakkar dan mu'annas. Ya, Fan. Ya, jamak ghairu akil apakah itu mudzakkar atau mu'annas? Kata gantinya hiya. Misalnya al-masajidu hiya baitullah. Masjid-masjid hiya, dia adalah rumah Allah. Misalnya gitu. Oke, hiya. Ya. Jadi yang jelas bahwa dhamir itu adalah apa? Kata ganti untuk yang apa? Kata ganti untuk apa? Zahir. Ya, kata ganti untuk yang zahir. Kemudian dhamir ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Muttasil apa contohnya ya? Ukasyah muttasil. Ya. Jelas tu, yang mana? Ya tu ta. Ya tu ta. Kemudian munfasil contohnya apa ya? Antum, ya. Anta, huwa, hiya. Hasan. Muttasil yang baris. Yang baris. Contohnya apa ya? Ubaidah. Qaratum, yaitu misalnya qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tum, qara'tum, qara'ti, qara'tum, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Mana yang mustatir ya akh Kasha? Iya. Apa? Yang mana? Tidak, tadi dari tasrif dari qara'a, qara'a, qara'u, qara'at. Tasrif qara'a itu mana yang mustatir, yang dhamirnya? Qara'a. Ada lagi ya? Ya ya. Qara'at. Ya, adapun yang lainnya itu apa maksudnya mana ya? Baidah. Baris. Baris-baris itu tampak. Yang mustatir itu yang tersembunyi. Ya. Qara'a sama qara'at itu jawazan atau wujuban ya, Kasya? Qara'a sama qara'at jawazan atau wujuban. Masuk yang mana? Jawazan. Apa artinya jawazan? Iya. Lamas boleh ditambahkan fa'ilnya atau zahir bisa menempati yang mustatir. Ya, zahir bisa menempati kedudukan dhamir. Ya, kedudukan dhamir mustatir. Baik, qara'a Muhammadun, ada enggak dhamirnya qara'a? Enggak ada. Tapi kalau Muhammadun qara'a, ada enggak mustatirnya? Ada. Karena Muhammadin itu mubtada, qara'a itu jumlah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Bangun mustatir huwa. Jumlah ini fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Fi mahalli raf'in apa? Khabar. Mahalli raf'in khabar. Baik. Kemudian yaqra'u. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Mana yang mustatir ya? Baidah. Ditasrif dari awal yaqra'u sampai aqra'u naqra'u, mana yang mustatir? Yang mustatir disebutkan. Apa? Apa? Enggak, yaqra'u. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Yang mustatir yang mana? Apa? Yaqra'u. Apa lagi? Taqra'u. Apa lagi? Aqra'u. Apa lagi? Naqra'u. Mana yang jawazannya, Kasha? Hah? Taqra'u yang hiya apa? Yang anta? Iya. Mana lagi? Enggak. Taqra'u hiya. Ada lagi? Abu Yahya? Ya. yakra'u. Terus yakra'u sama takra'u itu jawazan. Takra'u yang hiya. Yang wujuban apa? Seperti yang di sini. Ya tinggal ngerubah aja, ya bro. Apa? Tinggal dirubah. Aktubu berarti apa? Akra'u yaitu anak. Terus apa lagi? Nakra'u. Nakra'u. Terus Takra'u. Yang iya apa anta? Iya apa? Anta. Paham ya? Kalau pada fil amr iqra itu jawazan atau wujuban? Wujuban. Iqra itu wujuban. Ya, kenapa wujuban? Karena isim zahir tidak bisa menduduki kedudukannya dhamir. Halo, yakra'u. Kemudian yakra'ani yakra'una. Bamirnya, bamir barisnya yang mana ya Ukasha? Yakra'ani yakra'una. Bamir barisnya yang mana? Yakra'ani yakra'una. Bamir barisnya yang mana? Iya, mana bamirnya? Bamir. Domirnya yang mana? Baris itu berarti tampak ada di sini domirnya. Kalau mustatir terus disembunyikan. Yakra'u domirnya apa? Huwa. Ada enggak huwanya? Enggak ada, tapi disembunyikan. Kalau yakra'ani domirnya itu baris, ada, tampak. Apa domirnya? Abu Yahya. Alif tasnia. Yakra'una apa dhamirnya? Awi jamaah. Kemudian takra'na, yakra'na apa dhamirnya? Nun niswa. Takra'ina apa dhamirnya? Takra'ina mana? Ya, ya mu'annatha mukhatabah. Ya mu'annatha mukhatabah. Kemudian nunnya itu apa namanya? Nun apa? Yakra'una, takra'ani, takra'ina. Nunnya itu apa? Alamat rafa. Paham ya? Al-Muzakkar wal-Mu'annas. Muzakkar dan Mu'annas. Al-Muzakkar huwa ma yadullu ala zakarin. Sesuatu yang menunjukkan laki-laki. Islu Muhammadun waladun daftarun baitun. Yang menunjukkan laki-laki. Laki-laki di sini baik itu yang berakal atau yang tidak berakal. Muhammadun, waladun, ini berakal. Daftarun tidak berakal, tapi dia muzakkar. Karena tidak ada tanda muannas. Baitun ini muzakkar, karena tidak ada tanda muannas. Apa tanda muannas? Nah, nanti ada macam-macamnya, macam-macam muannas di bawahnya itu. Wal muannasu, dan muannas itu huwa adalah ma yadullu ala unsa, sesuatu yadullu yang menunjukkan atas laki, atas perempuan. Mislu Aisyatu, Maryamu, Saburatun, ya. Kemudian anwa'u ta'nis, macam-macam mu'annas. Macam-macam mu'annas. Pertama, makana alaman mu'annasan, sesuatu kana, dia. Kana, isim kananya itu dhamir musatir takdiru huwa, kembali kepada ma. Sesuatu yang dia adalah alam. Apa artinya alam? Alam itu nama. Mu'annasan, yang mu'annas, yang perempuan, nama perempuan. Nama orang, misal Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Maksudnya apa? Walaupun tidak ada tak marbutah, kalau dia nama bagi perempuan maka hukumnya mu'annas. Fatimatu ini jelas ada tak marbutah. Maryamu ini enggak ada tak marbutah, tapi dia mu'annas. Kenapa? Karena Maryam itu nama untuk perempuan. Zainabu ini adalah mu'annas, walaupun tidak ada tak marbutah, karena dia adalah apa? Nama bagi perempuan. Ya, atau Nur. Ya, Nur itu nama bagi perempuan. Kalau nama bagi perempuan maka tidak boleh ditanwin. Nuru, dia termasuk mamnu minas sorof, karena illahnya, karena sebabnya adalah alamiyah ma'at ta'nis. Alamiyah, alam yaitu nama, at-ta'nis yaitu bagi perempuan. Ta'nis, alamiyah ma'at ta'nis. Tapi kalau nama bagi laki-laki harus ditanwin, nurun. Ya. Nama bagi perempuan itu tidak boleh ditanwin. Ya, tidak menerima tanwin. Nama perempuan tidak menerima tanwin. Kalau nama laki-laki menerima tanwin. Karena sebabnya mamnu' minas sharaf, sebabnya apa? Alamiyah, alam ma'at ta'nis, bersamaan dengan mu'annas, karena maknanya mu'annas. Zaidun, ini nama bagi laki-laki. Tapi kalau Zaidu, misalnya Zaidu loh, ini kok enggak ditanwin, kok Zaidu? Ya berarti Zaidu ini adalah nama perempuan. Ya, nama perempuan. Nah. Loh, Hindun, syaratnya apa? Syaratnya nama perempuan itu tidak boleh ditanwin, syaratnya dia itu lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Kalau 3 huruf itu boleh ditanwin dan boleh tidak ditanwin. Misalnya Hindun. Hindun ini berapa huruf? 3 huruf. Boleh dibaca Hindun, boleh dibaca Hindu. Da'dun, nama perempuan. Boleh Da'dun, boleh Da'du, karena 3 huruf. Kalau lebih dari 3 huruf, dia tidak ditanwin. Tadi kok Nurun kok di Zaidun. Zaidun kalau dijadikan perempuan kok dia tidak menerima tanwin, ya ini karena ada kaidah lain, nama laki-laki kalau dijadikan perempuan tidak menerima tanwin walaupun dia 3 huruf. Nah ini aduh, jadi keluar dari materi ini, dari pembahasan. Kita membahas mu'annas kok jadinya membahas mamnu minas sorof. Ya sudah, nggak bisa terlalu lebar, nanti bingung. Yang jelas di antara macam-macam mu'annas itu adalah nama bagi perempuan. Kemudian yang kedua adalah mafihi ta'ta'un marbutotun, sesuatu yang padanya di dalamnya ada ta marbutoh. Ini jelas, yaitu madrasatun, mimsahatun, saburatun. Nah ini ada ta marbutoh. Kemudian yang ketiga, ya baik yang enam. Jadi dari yang kedua ini kita ketahui benda itu hukumnya mu'annas atau mudzakkar, diketahui dari apa? Tak marbutoh. Kalau mudarrisun laki-laki, kalau mudarrisatun berarti apa? Perempuan. Talibun murid laki-laki, kalau talibatun berarti murid perempuan. Mumarridun laki-laki, perempuan mumarridatun. Kemudian yang ketiga, mafihi alifut ta'nits al maksurah, yaitu sesuatu fihi yang di dalamnya ada alif ta'nits maksurah. Alif ta'nits maksurah, alif ta'nits maksurah itu alif di akhir kalimat, di akhir kata yang sebelumnya itu fathah, itu alif maksurah. Atau disebut dengan isim, isim maksur, atau disebut dengan isim maksur. Mislu contohnya adalah sugro, kubro, yumna, itu mu'annas. Tapi tidak semua yang diakhiri dengan alif maksura itu mu'annas, enggak mesti. Ya enggak mesti. Seperti Musa. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, Musa atau Fata, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, maksudnya di sini yang di mu'annaskan dengan alif maksurah. Misalnya Yumna. Yumna itu mu'annas dari apa? Yaminun. Ya, dia mu'annas dari yamin. Yaminun itu mudzakkar. Yumna itu mu'annas. Misalnya tangan. Tangan ini hukumnya mu'annas. Al-yad al-yumna. Enggak boleh al-yad al-yamin, enggak boleh. karena yad tangan ini hukumnya muannats. Kalau disebutkan na'at atau sifat bagi tangan ini harus perempuan juga, karena yad ini hukumnya perempuan. Al yad al yumna, nggak boleh al yad al yamin, nggak boleh. Iya, kanan, tapi ya, dia muannas. Al-yad al-yumna. Tapi kalau mudzakkar misalnya apa? Misalnya al-kitabu. Al-kitabu al-yamin. Kitab yang di kanan. Kitab yang kanan. Karena apa? Mudzakkar. Alkitab itu mudzakkar. Alkitabu al-yamin, kitab yang kanan. Kemudian kubro. Kubro itu muannas dari kabirun. Muannas dari kabirun. Kabirun kubro. Misalnya rajulun kabirun, imra'atun kubro. Muannasnya ada dua, boleh kabirun, muannas kabirotun boleh, kubro juga boleh. Sugro. Sugro itu muannas dari apa? Apa? Sohirun. Jadi sohirun itu boleh muannasnya dengan sohirotun boleh, sugro juga boleh. Ya, berarti yang di dalamnya ada ta, ada alif ta'nits maksurah, maksudnya apa? Dia itu bentuk muannas. Ya, bentuk muannas dari yang muzakkar. Saghirun muannasnya sughra, kabirun muannasnya kubra, yaminun yumna. Ya. Jadi apa? Tidak semua yang diakhiri dengan alif maksurah dihukumi muannas. Nah, kenapa kok dibedakan? Iya, karena ini berkaitan dengan yang lainnya. Misalnya sugro, kalau tahu kalau sugro itu muannas berarti apa? Hadihi. Hadihi sugro. Ini adalah kecil. Hadihi kubro. Hadihi yumna. Kalau enggak tahu sugro itu mudzakkar atau muannas, bisa didatangkan hadza sugro, hadza kubro, hadza yumna. Enggak tahu kalau itu muannas. Jadi salah nanti ngomongnya. Salah nanti nulisnya. Ya. Nanti katakan rajulun sugro. Benar apa salah kalau rajulun sugro? Yang benar apa? Rajulun saghirun, imra'atun sughra, rajulun kabirun, imra'atun kubra. Demikian, ada kaitannya dengan kalimat yang lainnya. Ya. Tapi kalau Musa atau Fata, itu hukumnya mudzakkar, karena dia bukan bentuk muannas. Bukan, bukan muannas dari yang lainnya. Kemudian yang kelima, makana muannasan majaziyan. Sesuatu yang muannas majaz. Oh iya, 4. Ma fihi alifut ta'nitsil mamdudah. Sesuatu yang di dalamnya ada alif ta'nits al-mamdudah. Alif ta'nits mamdudah itu apa? Yang setelahnya ada hamzah itu. Bukan hamzahnya tapi alifnya yang berdiri tegak itu. Sauda'u, bayda'u, safra'u. Ini mu'annas. Karena sauda'u itu mu'annas dari apa? Ada yang tahu? Sauda'u mu'annas dari aswadu. Aswadun. Bayda'u dia mu'annas dari apa? Abyadun. Safra'u mu'annas dari asfaru. Asfarun. Aswadu, abyadu, asfaru. Yaitu tidak menerima tanwin. Karena sifat ma'al ma'awazin fi'il. Itu di pelajaran mamnu masyarakat lain nanti akan ada pelajarannya. Ya. Kemudian yang kelima, maka namu anasan majaziyan. Sesuatu yang mu'annas majaz, majazi, majazi itu bukan hakiki. Mu'annas hakiki itu apa? Fatimah, mu'annas hakiki. Maryam, mu'annas hakiki. Zainab, mu'annas hakiki. Itu benar-benar jenis kelaminnya itu mu'annas. Tapi kalau ini tidak ada, jenis kelaminnya tidak ada. Tapi dia dihukumi mu'annas. Ya, misalnya Syamsun, nah ini gak bisa dikarang-karang. Ini memang dari bahasa Arabnya begitu. Orang Arab menghukumi mu'annas Syamsun. Sehingga fi'ilnya kalau diberi fi'il harus ada tak ta'nits. Tola'at Asy-Syamsu. Karena Asy-Syamsu itu mu'annas, gak boleh Tola'a Asy-Syamsu. Tola'a Asy-Syamsu, gak boleh, salah. Karena Asy-Syamsu itu mu'annas. Tola'at Asy-Syamsu. Gharabat, nah, tenggelam. Gharabat Asy-Syamsu. Ya, paham ya? Yadun juga demikian. Yadun hukumnya mu'annas. Hadihi yadun, tidak boleh. Hadza yadun, salah. Hadihi yadun. Ya, tilka yadun. Ainun yaitu mata, yaitu anggota badan yang berpasangan itu dihukumi mu'annas. Mata, terus kemudian telinga, kemudian tangan, kaki, nah itu dihukumi mu'annas. Rijlun, walaupun tidak ada tak marfutahnya, hukumnya mu'annas. Hadihi rijlun, hadihi ainun, hadihi udhunun. Ya, kalau musanna hatani, hatani. Kalau mudzakkar kan hadani, kalau mu'annas hatani, hatani ainani, hatani udhunani, hatani yadani, hatani rijlani. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya nafsun. Nafsun itu jiwa. Ya, jiwa. Nafsun itu dihukumi mu'annas. Nafsun misalnya qalat nafsi, misalnya qalat nafsi, telah berkata jiwaku. Misalnya nafsi la tardha, misalnya nafsi la tardha. Tardha di situ fa'alnya apa? Nafsi la tardha. Fa'alnya apa tardha? Fa'alnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu tardo, tardo. Takdiruhu apa? Apa? Apa? Kok huwa? Huwa itu yardo. Kok hantu? Iya. Harus apa? Ya, tardo itu fa'alnya dhamir mustatir takdirnya iya. Iya kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Nafsi. Sehingga enggak boleh nafsi la yardoi, salah. Karena yardoi itu huwa. Kalau huwa dikembalikan kepada nafs, cocok apa enggak? Cocok. Ya enggak cocok. Harus iya la tardo. Jam'u taksir yang keenam. Jam'u taksir mislu rusulun ambiya'u masajidu. Ya Allah alam bisalam. Jam'u taksir, kenapa rusul kok di enam. Wallah alam. Kenapa rusulun dimasukkan ke mu'annas? Ambiya. Wallah alam. Iya. Maksudnya yang ana pahami kalau jamak taksir yang mu'annas itu yang ghairu akil, yang tidak berakal. Kalau rusul enggak tahu, harusnya muzakkar. Ambiya harusnya muzakkar. Enggak semua jamak taksir itu mu'annas. Tapi jamak taksir yang mu'annas itu yang apa? Yang ghairu akil, yang tidak berakal. Misalnya rijalun. Rijalun jamak dari rajulun. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Misalnya tullabun. Ya, jamak dari talibun, mudzakkar atau mana? Mudzakkar, harusnya mudzakkar. Iya. Yang jamak taksir yang ghairu akil itu yang jamak taksir yang mana itu yang apa? Ghairu akil masajidu. Kemudian aklamun, buyutun. Ya. Kemudian ya. Tuyurun. Hayawanun. Paham ya? Maksud yang ana ketahui jamak taksir yang mu'annas itu yang ghairu akil. Kemudian yang ketujuh al-huruf. Maksudnya huruf di sini baik itu huruf hijaiyah atau huruf yang bukan isim dan bukan fi'il. Kalimat kan ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Huruf itu apa? Huruf itu bukan fi'il dan bukan isim. Disebutkan di situ fi, min, ila, inna. Baik itu huruf jar atau huruf yang menasabkan atau huruf yang menjazmkan atau huruf istifham atau huruf syarat atau huruf taukid. Ya, huruf apa saja kalau dia bukan isim, bukan fi'il, dia ada hukumnya apa? Mu'annas. Hukumnya mu'annas. Ya, sehingga inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna hukumnya apa? Mu'annas. Maka pakai tansibu. Tansibu di situ dhamir mustatir, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya apa? Tansibu. Apa? Ayo langsung. Ayo. Kalau apel langsung nyandak langsung. Apa ya? Apa? Kok hampir? Tidak ada ya? Tidak. Masa inna anta? Inna kamu menasakan. Tidak cocok. Apa? Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tansibu di situ fa'ilnya apa? Dhamir mustatir jawazan takdiruhu. Iya. Ya pokoknya kembali-kembali itu harus iya, hiya atau huwa. Ya. Kalau kembali kepada sebelumnya. Kalau anta enggak perlu dikembalikan kepada sebelumnya kalau anta. Inna tansibul isma watarfa'u fa'alnya dia juga kembali pada inna. Dia merofakkan khobar. Paham ya? Ila min itu huruf apa? Huruf jar. Ila juga huruf jar. Fi juga huruf jar. Oleh karena itu min apa? Takhfadu atau yakhfadu? Hah? Kenapa kok yakhfadu? Min apa? Takhfadu. Pakai hiya karena kumnya mu'anas. Min takhfadul isma. Tajurrul isma. Menjarkan atau mengkhafatkan isim. Ya. Kemudian ba, fa, maksudnya huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ya, huruf hijaiyah. Sehingga fiilnya harus perempuan, harus hiya. Ya, misalnya apa? Al-ba'u. Al-ba'u. Hiya harful hijaiyah misalnya. Ba, dia adalah huruf hijaiyah. Misalnya gitu. Kemudian asma'ul qura. Nama-nama qura. Qura itu jamak dari qaryah. Maksudnya qaryah itu daerah. Bukan qaryah maksudnya desa enggak. Nama-nama daerah. Itu hukumnya mu'annas. Nama-nama daerah apakah itu kota, apakah itu desa, ataukah itu negara. Ya. Hukumnya mu'annas. Misalnya mislu misra, misr, misra, misru. Jakarta. Jakarta hiya, enggak boleh huwa. Jakarta hiya asimatu Indonesia. Enggak boleh huwa, hiya. Bandung. Bandung taqa'u fi Jawa Gharbiyah. Ya. Bandung taqa'u terletak. Akan pakai dhamir apa? Hiya. Pakai dhamir hiya taqa'u. Fa'ilnya dhamir musadir takrinya hiya. Enggak boleh yaqa'u, enggak boleh. Taqa'u. Dia terletak fi Jawa Gharbiyah, di Jawa Barat. Surabaya. Ia asimatu Jawa Syarqiyah. Pakai hiya. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Ya, paham ya? Madinah. Al-Madinah. Ia Madinah. Al-Madinah. Ia Madinatu Rasulillah. Maka hiya. Paham ya? Kemudian at-tamrin, dilihat tamrin ukur anwa at-ta'nits mimma ya'ti al-yusra. Ini termasuk yang mana ya, Ubaidah? Al-yusra. Masuk dari macam-macam yang 8 ini dia masuk yang mana? Yusra. Alif ta'nits maksura. Faqaratun, iya. Harus cepat. Baca. Ta marbuta hamra'u. Hamduda asya'u. Baida. Udhunun. Majazi. Rijlun. Majazi. maitatun marbuta ardun ardun majaz ya narun majaz ya. Jangan dibaca majazian kan, dibaca majazian itu karena dia na terhadap mu'annas, maka mu'annasan mu'annasan itu sebagai khobar dari kana. Majazian dia na'at sifat bagi mu'annas, maka dia dibaca mansub ya, sehingga kalau membaca ya dikembalikan kepada rofa ya, majazi majaziyun asalnya, baca majazi gitu aja, majazi. Kemudian jannatun ya mana tak marbutoh, buyutun bukan, buyutun tak ada alifnya. Jamak taksir, jamak taksir ghairu akil. Ukhra alif ta'nits maqdudah karena dia mu'annats dari akharu, akharu mudzakkar, ukhra mu'annats. Surabaya asma'ul qura, anna harfun ayatun marbuta, ahaditsu jama taksir ghairu akil, samaun majazi karena apa, karena hamzanya itu bukan hamzah tambahan tapi itu asli ya. Ini ada kesamaan, ada kesamaan dengan alif ta'nits mamdudah, alif ta'nits mamdudah saudau, baydau, safau. Nah kalau samaun amzanya ini bukan tambahan tapi dia asli ya. Syarat dari alif ta'nits mamdudah itu kalau amzanya itu adalah tambahan. Dari mana tahu kalau tambahan? Pada mudzakkaran enggak ada aswadu, ada enggak alif sama amzanya aswadu, ada enggak? Ada baydau asalnya abiyadu, enggak ada alifnya, hamzanya. Asfaru, safrau, enggak ada alif dan hamzanya. Ini berarti alif sama hamzah itu adalah tambahan. Tapi kalau samaun, hamzah itu asli, bukan tambahan. Samaun ya samaun. Aslinya apa ya? Aslinya samaun. Ya. Maka kalau alif dan hamzanya ini asli, maka alifnya itu alif bukan tambahan tapi dia asli. Kalau asli berarti bukan alif ta'nits mamdudah. Paham ya? Nah, di antara tandanya yaitu sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Nah, sebelum alif itu ada 3 huruf atau lebih. Sauda'u sebelum alif ada 3 huruf. Baydau sebelum alif ada 3 huruf. Safra'u sebelum alif ada 3 huruf. Kalau sama'un sebelum alif ada 2 huruf. Alifnya itu tambah asli kan tambahan. Ya. Ini ya. Sorofnya insyaallah minggu depan karena ada janjian. Salam ya ke Abu Ibrahim. Ya, Abaidah. Kalau ketemu dengan Abu Ibrahim salam. Apa? Oh iya, astagfirullahaladzim.